Ada yang bertanya di sini, bismillah Ustaz, terkait pembahasan parsi yang pertama menyelisih Yahudi dan Nasrani. Akhir-akhir ini tersebar di media sosial hasungan atau ajakan kepada umat Islam untuk memboikot produk-produk Yahudi, produk Amerika dan yang lain-lainnya. Disebutkan dalam postingan tersebut daftar-daftar produk Yahudi dan Amerika. Disebutkan juga bahwa dengan kita memboikot produk mereka, mereka akan mengalami kerugian sekian juta atau miliar dolar. Masya Allah. Dirinci produk apa yang dimaksud. Kalau yang dimaksudkan itu ialah produk-produk Yahudi, produk Amerika, produknya orang-orang kafir yang memang dalam pandangan Islam perkara yang haram, mengandung kemaksiatan, mengandung keharaman, mengandung mara bahaya. Baik, dalam pandangan merupakan perkara yang haram, maka iya, diboikot. Dan tidak dari sekarang, dari zaman dahulu kala, yang namanya perkara yang haram diboikot, perkara yang membahayakan ditinggalkan, dijauhi. Pada kelas itu, apapun bentuknya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah produk-produk orang-orang kafir yang urusannya duniawi, makanan minuman yang halal, ini tindakan yang salah. Termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Paham ya? Produk Yahudi, Amerika, Nasrani, kul orang kafir semuanya. Ada perinciannya. Ketika dia perkara yang duniawi dan mubah, halal, tidak ada masalah. Diperbolehkan bagi kita bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam urusan duniawi. Boleh ya? Barakallahu fikum. Antum kira yang namanya media sosial punya siapa produknya ya? Punya siapa? Lu kok diem, punya siapa? Punya orang-orang kafir. Terus gimana? Antum mau hidup dengan tanpa media sosial? Tidak bakal mau. Nah iya. Kalau babnya mubah itu boleh. Jangan mengharamkan yang Allah halalkan. Paham insyaallah ya? Daftar produknya orang-orang Yahudi, di antaranya misalkan sabun cuci apa gitu, terus apalagi Evan minuman apa gitu, yang ketika diperiksa oleh badan pom kita halal, diboikot. Kenapa? Punya Yahudi. Kalau mau memboikot itu perkara-perkara diharamkan dalam Islam, produk Yahudi, pakaian-pakaian yang mini-mini itu. Itu yang kamu boikot, jangan dipakai untuk keluar rumah. Jangan dipakai. Iya. Yang namanya, mohon maaf ini, celana jeans yang bolong-bolong itu. Itu kan tersambung dengan orang-orang kafir. Itu yang kamu boikot, jangan dipakai. Itu bukan pakainya kaum muslimin. Itu mestinya yang haram-haram boikot. Yang halal, jangan diboikot perkara yang boleh. Islam itu agama yang rahmah, mengizinkan kita, membolehkan kita untuk menikmati yang mubah. Boleh muamalah dengan orang kafir dalam urusan duniawi yang mubah. Paham gak? Nah yang repotnya itu, yang teriak-teriak boikot produk Yahudi, produk, maksudnya yang tadi itu, ternyata pakainya jeans. Coba mengharamkan yang halal. Sabun cuci, bapak sendiri menerjang yang haram, produk yang mereka juga. Allahul Musta'an. Namun, dan terus terang saya mengatakan yang biasa teriak-teriak semacam ini dari kalangan orang-orang harokiyin, orang-orang harokiyin barakatikum yang memiliki pemahaman yang agak sedikit menyimpang barakatikum. Allahu Ta'ala alam bisawab. Apakah Syiah Rafidhah dan Syiah Ismailiyah itu berbeda? Yang Ismailiyah lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Syiah itu macam-macam. Tingkatannya macam-macam. Dan sektenya banyak. Itu Syiah. Paham ya? Di zaman sekarang ini, yang namanya kata-kata Syiah tidak ada. Syiah itu yang paling ringan. Sekarang ini yang minimalnya Rafidhah. Nah, yang Rafidhah macam-macam. Ada yang parah, ada yang sangat parah. yang paling parah adalah Ismailiyah Karamithah Batiniyah. Itu yang namanya agama Allah enggak mereka kerjakan ya. Enggak ada salat, enggak ada zakat, enggak ada segala macamnya, haram-haram jadi halal. Barakallahu fikum dari mereka semuanya. Wallahul musta'an. Bagaimana cara mengingatkan teman yang ikut menggunakan atau mengenakan atribut hari raya dan muslim karena tuntutan pekerjaan? Dinasihati dengan cara yang baik. Berdua saja dengan cara yang baik, dengan cara ilmiah, ingatkan. Ini perkara prinsip, perkara akidah yang tidak mungkin digeser-geser. Ya, bagaimana caranya meminta maklum kepada bos dan segala macamnya supaya terkait dengan pekerjaan dia tidak menggunakan yang semacam itu. Bas, mohon maklum untuk kamu saja. Barakallahu fiik. Tapi kalau kondisinya enggak memungkinkan, maka jawabannya banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga itu termasuk keterpaksaan. Semoga ya, Pak. Intinya ya kalau karena enggak mampu, maka banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai teman hanya bisa menegur dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bissawab. Apakah diperbolehkan menggunakan medsos, WA, Facebook membangun jaringan bisnis misalnya untuk konsultasi bisnis, meningkatkan penjualan dan yang lain-lainnya? Di banyak kebanyakan dalam medsos grup tersebut bercampur laki dan perempuan. Nah, itu kalau yang laki perempuannya ini saling berkomunikasi antar mereka jangan. Tapi kalau satu arah ya, Anda sebagai konsultan bisnis, nomor WA Anda dipasang di umum. Orang menghubungi Anda, satu arah menghubungi Anda untuk konsultasi bisnis. Diperbolehkan. Dipahami misalnya ya. Yang penting perkara yang haram jangan sampai ada padanya. Tapi kalau kemudian dibikin sebuah grup, satu anggota yang lainnya semuanya sharing-sharing dan segala macamnya, laki perempuan, ini yang sangat membahayakan. Para kewajiban. Sehingga ditepis atau dihilangkan perkara-perkara yang melanggar syariatnya, digunakan hanya yang boleh-boleh saja. Bisa ya kan? Untuk usaha itu bisa. Itu termasuk alat yang efektif untuk bisnis para kewajiban. Di zaman now sekarang ini barakallahu fikum, semuanya serba sistem online, jadi itu sangat-sangat diperlukan juga. Tapi ingat ya, hal-hal yang melanggar agama dihilangkan. Lepas barakallahu fikum, insyaallah. Sampai ada sebagian yang mau bikin grup bisnis, grup niaga, insyaallah. Tabas, yang penting jangan ada hal-hal yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Jam berapa ini, Ikhwan? Kurang 5 menit, lumayan ya. Bagaimana tentang istri yang menggunakan media sosial, yang mana tugas utamanya adalah melayani suami dan anak-anak? Nah, untuk para istri, diberi media tersebut untuk perkara-perkara yang menunjang rumah tangga. Komunikasi suami istri penting, komunikasi dengan anak juga penting. Barakallahu fikum. Kemudian digunakan oleh istri juga untuk menyerap informasi-informasi yang maslahat, faedah-faedah ilmiah, info-info kajian, taklim dan segala macam juga sangat penting di antara para wanita tadi, sehingga tetap menggunakan rambu-rambu yang dimaksud, dan sang suami harus waspada dan mengawasi ini semuanya. Karena banyak juga barakallahu fikum media sosial dipegang oleh kaum wanita, ternyata menjadi sebab keretakan rumah tangga. Ada selingkuh dunia nyata, ada selingkuh dunia maya. Selingkuh dunia maya lebih mengerikan. Sekarang semuanya bisa, SMS bisa, WhatsApp bisa, chatting bisa, semuanya bisa, yang bergambar juga bisa. Wah, materi ya ikhwan. Allah musta'an. Diwaspadai, Pak. Dalam medsos saya belum bisa memilih dan memilah mana konten faedah di dalamnya yang baik dan yang buruk bagi saya, bagaimana bimbingannya. Kalau terkait dengan konten faedah ilmiah, tanyakan kepada ahlinya. Atau tanyakan kepada ustaz atau kepada teman yang lebih dahulu belajar agama, tanyakan, ini apa ini? Nanti kamu akan ditunjukkan tentang grup-grup, ya grup-grup media sosial yang bagus-bagus. Antum gabung sini, jangan yang ini, jangan yang ini. Tanya kepada ahlinya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Sementara cukup, kita skor dahulu. Nanti pada asar secara langsung, kita teruskan kembali tanya jawab yang ada. Barakallahu fikum. Cukup insyaAllah ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafidhakumullah.